Kalian kita lanjut game bareng lagi. Spesial bareng Adela. Spesial buat kalian yang lagi galau marah hari ini ya. Kau tinggalkan aku dan ada yang kena korban janji enggak? Enggak ada ya? Ada yang lagi galau enggak?